Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan sampai di sebuah perkampungan. Dengan izin Allah, kita akan tinggal di sana untuk beberapa malam. Dan tanpa mengabaikan adab pergaulan Islam, kita bisa bebas bersilaturahim kepada saudara-saudara kita di sana. Setuju. Ada sebuah danau indah di tengah padang hijau rerumputan. Tak lapu karena hujan, tak goyah karena topan, atau terik mentari gurun membakar siang. Dalam gelap malam yang kelam, kemintang-bintang pun terpindas awan. Seberkas cahaya tiada pernah padam, karena Allah selalu dalam ingatan. Berpondasi takwa, berlantai syariah, berdinding akidah, berpoles akhlakul karimah, berjendela basirah, berpintukan Islam, ber-AC iman, beratapkan ihsan. Malam berakhir, fajar pun menyingsing, riuh rendah dalam alunan zikir. Terlipat peraduan, bersiap kehaluan, arahkan buritan ke penghulu pandang. Kenakan sepatu dari manhaj ilahi, di teras tawaduk tertopang tiang hakiki. Tembus pagar siko, cermin warna fikro, berdiri pusana izah anugerah Allah. Wan samalam jingga temalam, bertanda senja beraksi malam. Desakan tilawah bilang letih belah, menyala lampu tahajud tak beruang pila. Musim berganti mengisi hari, merebak alam dingin kekeringan. Ini rerumputan dan peperduan, beranggas bagai lahan tak bertuan. Tapi sang danau tetaplah tegar, pantang banting perkasa kokoh di antara belukar. Batu cadas berdiri tegak, pola tenda pangkal panjang, akan rakan kereta istiqomah kegari padang belukar. Lumbung pencadang meredam alam, mengais perbekalan sisa yang terpendam. Tetes kehidupan, bernaskan mulir segam, terbias bahagia meski dalam diam. Terang bulan tersenyum simpul, penghuni jagat telah berkumpul. Kumandangkan takbir serta tasbih fikir, pulana jiwa meniti keridhaan penghabisan hidup terakhir.